إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين جماعة yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dimudahkan berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Taala dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya, sholat berjamaah, dan kita akan sambung insyaallah duduk bersama untuk mengkaji ilmu yang insyaallah dalam kesempatan ini akan disampaikan nasihat dari beliau Al-Ustaz Abu Faruq Ayyub Safruddin Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah beliau dimudahkan Allah datang berkunjung ke tempat kita untuk bagi-bagi faedah dengan kita di tempat ini. Semoga Allah berikan pada kita semua faedah dan manfaat darinya. Tanpa membuang waktu, untuk menyingkat waktu, maka kami sampaikan kepada seluruh jamaah, terutama anak-anak yang masih di luar, untuk masuk ke dalam. Tolong dibantu anak-anak untuk segera masuk merapat ke dalam, jangan ada yang di luar. Kemudian nanti Isa kita potong azan, kemudian setelah azan kita lanjut sejenak sampai kemudian kita sholat Isya berjamaah. Demikian untuk waktu selanjutnya kami sampaikan kepada beliau Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ayyub Safruddin Hafizah Ta'ala Falita Fadhil Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian melahirkan beragam manfaat, beragam kebaikan untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ikhwafiddin a'azakumullah, satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam ajaran agama kita, yaitu terkait dengan masalah keimanan. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang ma'ruf, yang sudah kita kenal dan bahkan sudah kita hafal. Dalam sebuah hadis Jibril, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang sahih, di dalam hadis tersebut ada kisah malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, berambut hitam legam rapi, tak tampak dari tampilannya sebagai sosok laki-laki yang telah melakukan safar atau perjalanan jauh. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menemui beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu berada di tengah-tengah para sahabat. Beberapa pertanyaan diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pertanyaan yang meminta penjelasan tentang al-Islam, tentang al-Iman, tentang al-Ihsan, dan beberapa perkara tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang sangat banyak faidahnya ini, dan banyak pula disyarah oleh para ulama, dan di antara hal yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jibril tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat tentang masalah keimanan. Faqala akhbirni 'anil iman. Malaikat Jibril yang menyerupakan sosok laki-laki bertanya, "Beritahukan kepadaku. Kabarkan kepadaku tentang al-iman." Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang dimaksud dengan al-iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu engkau beriman kepada Allah. Beriman, engkau beriman kepada para malaikat Allah. engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Demikianlah definisi tentang al-iman, tentang masalah keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menurut para ulama di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita kenal kemudian dengan arkanul iman, itu merupakan al-arkanul batinah, rukun-rukun yang sifatnya terkait dengan masalah batin. Secara bahasa, yang dimaksud dengan al-iman yaitu at-tasdiqul jazim alladhi la ya'tariyahu syakkun, pembenaran yang pasti yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Kemudian secara syar'i keimanan itu disebutkan fahuwa qawlun bil lisan wa'tiqadun bil qalbi wa'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asiyah. Yang namanya iman, qawlun bil lisan, ada bentuk ucapan secara lisan, wa'tiqadun bil qalb, meyakini dengan hati, wa'amalun bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh, yazidu bil bita'ati wa yanqusu bil ma'asiyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Inilah al-iman menurut kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Al-iman menurut pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan pemahaman sempalan murji'ah, alladzina yaqulun al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi aw at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan faqat. Berbeda dengan kelompok murji'ah yang meyakini ataupun memiliki pemahaman tentang al-iman yaitu sebatas at-tasdiqu bil qalb au at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan saja, membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, hanya itu saja. Jadi menurut pemahaman al-murji'ah, al-iman hanya meliputi dua unsur, yaitu membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Dua unsur ini. Adapun masalah amal, disebutkan wala yadkhulul amalu fihi, dan mereka kaum murji'ah ini tidak memasukkan unsur amalan, unsur perbuatan ke dalam masalah keimanan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza qaulun mardudun, itu merupakan pendapat, pandangan, keyakinan yang ditolak, tertolak, tidak benar. Kenapa demikian? Kata beliau hafizahullah ta'ala, fala budda minal amal, karena apa yang diyakini oleh kalangan murjiah, mereka tidak memasukkan masalah amal, tidak memasukkan unsur amal ini ke dalam al-iman, dalam masalah keimanan. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wala yakunul insanu mu'minan bidunil amal. Maka tidak akan seseorang itu menjadi seorang mukmin tanpa adanya amal. Hatta walau sadaqa biqalbi, hatta walau sadaqa bilqalbi, meskipun ia meyakini, membenarkan dengan hatinya, walau nataqa bilisani, dan meskipun ia mengucapkannya dengan lisannya, walam yakum bil amali, akan tetapi ia tidak menegakkan unsur amal ini, tidak menegakkan unsur amal ini, meyakini unsur amal ini termasuk dalam masalah keimanan, walaisa lahu udhrun yamna'uhu minhu, sementara tidak ada udhur yang menolak hal tersebut, falaisa bimu'minin, maka orang yang demikian ini bukanlah termasuk orang yang beriman, bukan termasuk mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan masalah keimanan yang digandengkan dengan masalah al-amal dalam beberapa tempat. Sekian banyak ayat menyebutkan tentang masalah keimanan, kemudian disambung dengan masalah amal. Seperti misalnya dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Di dalam surat Al-Anfal ini ayat kedua sampai keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang al-iman yang meliputi unsur-unsur sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Dan dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, mereka pun menafkahkannya, menginfakkannya. mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini terkandung unsur hati, unsur lisan, unsur amalan. Kemudian di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada di dalam hati mereka keraguan-raguan, dan mereka berjihad di jalannya, mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Di dalam ayat ini pun digambarkan pula bahwasannya al-iman meliputi unsur hati yang membenarkan, lisan yang mengucapkan, dan amal perbuatan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga digambarkan tentang al-iman itu meliputi 3 unsur. Dalam sebuah hadis yang kita ma'ruf, kita mengenalnya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Al-iman meliputi 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha, cabang yang paling utama, yang tertinggi, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, kemudian cabang yang paling rendah dari keimanan, yaitu imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalanan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan sifat malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Kita perhatikan bahwasannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam masalah keimanan itu terkandung unsur qaulun, ucapan, wa amalun, terkandung unsur amal, wa i'tiqadun, dan terkandung unsur i'tiqad. Dari mana kita tahu di dalam hadis itu dicantumkan afdaluha qawlu la ilaha illallah, hadha qawlun bil lisan. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini merupakan bentuk unsur keimanan, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, sedangkan cabang keimanan yang paling rendah yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Wa hadza amalun, dan ini adalah bentuk amal. Kemudian di dalam hadis disebutkan wal haya'u su'batun minal iman. Sifat malu itu su'batun minal iman, salah satu cabang dari keimanan. Wa hadza fil qalb, dan ini adalah unsur hati. Jadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terpantul tiga unsur terkait dengan masalah keimanan, yaitu unsur lisan, qaul, unsur amal, perbuatan, yaitu dengan menyingkirkan hal-hal yang akan mengganggu jalan, itu adalah bentuk perbuatan. Sedangkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu adalah bentuk lisan. Dan kemudian al-haya su'batun minal iman, sifat malu itu adanya di dalam hati, dan itu merupakan unsur keimanan. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menggambarkan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah yang menyebutkan bahwasannya al-iman, masalah keimanan ini meliputi unsur-unsur qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Berbeda dengan Murji'ah, sekali lagi, berbeda dengan Murji'ah yang mereka tidak memasukkan unsur amal sebagai unsur keimanan. Dan pendapat yang demikian ini adalah sesuatu yang salah. Ini terkait dengan masalah al-iman, masalah keimanan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang al-iman. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang namanya al-iman, keimanan itu, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sesungguhnya yang namanya iman, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sedikit ingin saya sampaikan terkait dengan masalah rukun yang kelima dari arkanul iman. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Yang dimaksud dengan hari akhir yaitu hari kiamat. Qala yusammal yaumal akhir li'annahu ba'da dunya. Disebut sebagai hari akhir karena setelah kehidupan dunia. Hari akhir muncul setelah kehidupan dunia itu tidak ada. Wa yusamma yaumal qiyamah, sedangkan hari akhir disebut sebagai hari kiamat. Liqiyamin nasi fihi min kuburihim li rabbil alamin. Karena pada hari itu manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir disebut pula wa yusamma yaumal ba'tsi. Disebut juga sebagai hari kebangkitan. Kenapa? Li'anna an-nasa yub'atsuna fihi min quburihim. Karena pada hari itu manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Demikian juga disebut dengan an-nusur. Karena an-nusur maknanya adalah al-ba'ts, kebangkitan. Dan banyak nama-nama lain untuk hari kiamat ini. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal imanu bil yaumil akhir huwa tasdiqu bihusulihi wa wuqu'ih. Beriman kepada hari akhir yaitu membenarkan, meyakini tentang kejadiannya, tentang apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Thummal isti'dadu lahu, kemudian ia mempersiapkan untuk kedatangan hari kiamat tersebut. Qala fala yakfi an tusaddiqa bihi wa tajzima bihi, bal labudda minal isti'dadi lahu. Maka tidak cukup seseorang beriman kepada hari akhir hanya dengan membenarkan, hanya dengan meyakini saja. Tidak demikian beriman kepada hari akhir yang benar. Tidak cukup seseorang meyakini bahwasanya besok akan ada hari akhir, hari kiamat. Tidak cukup seseorang hanya meyakini bahwasanya esok akan terjadi benar-benar hari kiamat. Sebatas itu tidak benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bal labudda minal isti'dadi lahu. Bahkan seseorang hendaknya ketika ia sudah meyakini, ketika ia sudah membenarkan bahwasannya akan terjadi hari kiamat, hendaklah ia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Dengan cara apa mereka mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat? Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa taqdimil a'mali salihah, wa taubati minal a'mali sayyi'ah, wal iktsari minal hasanat, fa anta tasta'iddu li hadzal yaum. Seseorang mempersiapkan hari kiamat tidak semata-mata dengan meyakini, membenarkan bahwasanya hari kiamat itu akan ada, tetapi lebih jauh dari itu, seseorang hendaknya ia mempersiapkan diri dalam bentuk apa? Dalam bentuk beramal salihah, melakukan amal-amal kebajikan. Dalam bentuk wa taubati minal a'mali sayyi'ah, dalam bentuk ia bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat. Wal iktsari minal hasanat, dan hendaklah ia memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Maka apabila seseorang melakukan hal-hal tadi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, maka engkau telah mempersiapkan untuk hari kiamat. Qala li'annahu yaumun la raiba fih, karena sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam sebuah doanya menyebutkan di dalam surat As-Su'ara ayat ke 87-89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan diriku pada saat pada hari mereka dibangkitkan, pada hari ketika harta dan anak-anak laki-laki tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di dalam ayat ini menggambarkan tentang hari kiamat, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari itu merupakan hari yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan para istri dan anak-anaknya pun demikian. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, maka setiap diri, setiap manusia, setiap individu pada hari itu sya'nu yughni, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini hari kiamat. Maka buah daripada mengimani adanya hari kiamat, yaitu mempersiapkan diri terkait dengan apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala mengungkapkan bahwasannya hari akhir, yaitu ma ba'dal mauti kulluhu huwal yaumul akhir, yaitu hari akhir, apa-apa yang setelah kematian itu termasuk dari hari akhir. Fa idza matal insanu wa fadat ruhuhu dakhala fil yaumil akhir wa kharaja minad dunya, maka seseorang apabila telah meninggal dunia kemudian ruhnya telah berpisah dengan jasadnya, maka orang tersebut telah memasuki apa yang disebut dengan hari akhir, yaumul akhir. Wa kharaja minad dunya, dan ia pun telah keluar dari alam dunia. Wa awwalu dzalik, maka awal dari hari akhir itu, annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alaihi turab wa ansarafa 'anhu an-nas, maka ketika seseorang telah menjadi mayit, Kemudian ia telah diletakkan di dalam sebuah kubur. Kemudian tanah pun menimbunnya, meratakannya. Dan kemudian orang-orang yang mengantarkan si mayit itu pun kemudian berpaling meninggalkannya. Apa yang terjadi setelah itu? Qala wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Maka si mayit akan mendengar derap langkah suara sandal-sandal orang yang mengantarkan dirinya ke dalam kubur. Qala ya'tihi malakan. Kemudian sang mayit didatangi dua malaikat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian dikembalikan ruh ke dalam jasad si mayit tersebut. Wa yujlisani, kemudian si mayit itu pun didudukkan oleh dua malaikat itu. Wa yas'alanihi, kemudian dua malaikat itu bertanya kepada si mayit. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Tiga pertanyaan ini diajukan kepada si mayit. Fa in ajaba anha bijawabin sahihin naja wa faza wa aflaha. Maka apabila si mayit bisa menjawab ketiga pertanyaan ini dengan jawaban yang benar, maka si mayit akan selamat. Ia akan mendapatkan keberuntungan. Ia akan mendapatkan kemenangan. Wa illam yastati', maka apabila si mayit itu tak mampu untuk menjawabnya. Fa illam yastati' al-jawaba khaba wa khasira. Maka kalau ia tidak mampu untuk menjawabnya, ia pun akan mengalami kerugian. Inilah peristiwa yang pertama ketika hari akhir itu tiba pada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ia akan ditanya oleh dua malaikat tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, ketika menjelaskan tujuan seseorang menuntut ilmu syar'i, yaitu agar kejahilan yang ada pada dirinya hilang. Tujuan seseorang menuntut ilmu syar'i dalam rangka raf'ul jahli, menghilangkan kejahilan pada dirinya. Kata Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan kejahilan apa? Di antaranya kejahilan saat ia ditanya oleh dua malaikat di alam kubur nanti. Itulah manfaat seseorang menuntut ilmu syar'i. Sehingga dengan ilmu syar'i yang ia tuntut saat ia hidup di dunia, ia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur tentang man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Itu di antara yang dimaksud dengan raf'ul jahli, menghilangkan kejahilan, yaitu jahil ketika tidak mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat. adzan dulu. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fal malakani yatiyanihi wa yujlisani wa yastantiqani. Kemudian dua malaikat itu mendatangi si mayit, mendudukkannya dan bertanya kepada si mayit, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu dan apa agamamu. Fayaqulul mu'min, maka seorang yang beriman ia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Wa dini al-Islam, agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayunadi munadi, kemudian ada yang bersuara menyeru, an sadaqa 'abdi fafrisuhu minal jannah wa wasi'u lahu fi qabrihi madda basari waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku telah jujur, benar, maka bentangkan bagi ia al-jannah, surga. Luaskan bagi dia di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan bukakan oleh kalian bagi dia pintu menuju ke jannah. Maka kemudian datang angin. Kemudian datang aroma, wangi, wewangian. Dan ia pun melihat, wa yara manzilahu fil jannah, dan ia melihat si mayit tersebut yang ada di dalam kubur, ia melihat kedudukannya di dalam surga. Ketika ia mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Fayaqul, kemudian si mayit itu menyatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segerakan hari kiamat itu sehingga aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Fayasiru qabruhu raudatan min riyadil jannah, maka jadilah kubur yang ia diami, alam kubur yang ia diami menjadi raudatan, taman dari taman-taman jannah, surga. Qala ammal munafiq wal murtabu. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya masih timbul keraguan-raguan. Alladzi 'asha 'ala syakk fid dunya, yaitu orang yang hidupnya penuh dengan keraguan. Imannya goncang. Ragu. Fa innahu yamutu 'ala syakk. Kemudian sungguh ia mati di dalam keraguan-raguan tersebut. Fa idza sa'alahu wa qala man rabbuka qala la adri. Maka ketika dua malaikat itu bertanya, man rabbuka, orang yang munafik, orang yang ragu-ragu keimanannya ini akan menjawab, qala la adri, saya tidak tahu. Siapa Rabbmu? Dijawab, saya tidak tahu. Kemudian ditanya, madinuka? Qala la adri. Ditanya, apa agamamu? Dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian aku pun mengucapkannya. Jawabannya cuma itu. Maka kemudian ketika ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Qala la adri. Ia menjawab, saya tidak tahu. Kenapa demikian? Li'annahu fid dunya lam yu'min bil qalbih. Karena ia selama di dunia tidak beriman dengan hatinya. Wa innama takallama bilisani. Dan sesungguhnya ia berbicara dengan lisannya saja. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuh. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan demikian dan demikian, maka aku pun ikut mengucapkannya. Sementara dia dalam keadaan keragu-raguan, tidak memiliki keyakinan yang kokoh. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika ia ditanya, hanya menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka kemudian ada yang menyeru, an kadzdzaba 'abdi, sungguh hambaku itu telah mendustakan. Fafrisuh minan nar, bentangkanlah kehadapannya neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah bagi dia pintu menuju ke neraka. Maka kemudian datang udara panas. Wa yadiqu alaihi qabruh. Kemudian menjadi sempitlah kuburnya. Wal'iyadu billah. Maka kemudian ia mengatakan, ya Rabbi la tuqim sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau segerakan hari kiamat. Itulah kisah yang mengungkapkan tentang keadaan awal hari kiamat, hari akhir. Qala, fa in qala qa'il, kemudian apabila ada orang yang menyatakan, kaifa ja'al malakani ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma, bagaimana dua malaikat itu datang kepada si mayit di dalam kuburnya padahal kami tidak melihat kedua malaikat tersebut? Al jawab, maka jawabnya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa amma anta faqad ghuyiba 'anka katsirun minal umur. Adapun dirimu, sungguh banyak perkara-perkara masalah ghaib. Perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh dirimu. Fal malakani ya'tiyanihi, maka kedua malaikat itu mendatangi si mayit. Wa anta la tarahuma, dan engkau pun tidak melihat kedua malaikat itu. Wa hal anta tara ruhaka, apakah engkau melihat ruh yang ada pada dirimu? Allati tadkhulu fi jasadika, yang ruh itu ada di dalam jasadmu. Hal tara kulla syai'in, apakah engkau melihat segala sesuatu? Hunaka asya'u katsiratun la taraha, maka sungguh banyak perkara-perkara yang engkau tidak bisa melihatnya. Wa hiya mawjudatun, padahal perkara-perkara itu ada. Hal taral aqla alladhi yumayyizuka ala ghairik, apakah engkau melihat akal yang ada pada dirimu, yang dengan akal itu engkau lebih utama dari yang selainnya? Ma kullu shay'in la tarahu laisa mawjudan, segala sesuatu yang engkau tidak bisa melihatnya bukan berarti segala sesuatu itu tidak ada. Ketika seseorang kemudian tidak tahu, bukan berarti ketidaktahuan dia itu menjadikan sesuatu itu tidak ada. Maka ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari tentang adanya alam kubur, alam barzakh. Qala hadza kalamul madiyyin at-taba'iyyin. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang dibuat orang-orang yang hanya menyandarkan dirinya kepada hal-hal yang sifatnya materi, kaum materialistis. Qala amma ahlul iman, adapun orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang mengimani terhadap segala sesuatu yang itu adalah al-akhbaru sahihah, kabar-kabar yang benar, yang berasal sahih, berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan keimanan yang demikian ini, kita hidup di dunia ini benar-benar digunakan untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang, kehidupan yang senyatanya, yang hakiki. Adapun kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu umur kita sampai seberapa. Maka saat masih ada kesempatan untuk beramal soleh, untuk beribadah secara baik dan benar, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka lakukanlah mulai sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kehidupan kita ini akan berakhir, dan kita tidak tahu satu hari nanti kita akan masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, ke alam akhirat. Maka jadikanlah alam dunia ini untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanyalah titian menuju kehidupan yang senyatanya. Sebagaimana dijelaskan di awal oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, mengimani kehidupan akhirat artinya tidak semata untuk membenarkan, meyakini. Lebih dari itu adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan dengan beramal soleh, mempersiapkan dengan banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, dan melakukan kebaikan-kebaikan, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh handai tolan kita, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, untuk kemudian mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian memasukkannya ke dalam jannah. Amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.